tergolong juga artis sepanjang zaman yang punya suara merdu, yang punya miliaran penggemar. Ada Ramayana, ada Lam Soteng, juga ada Mitra Manunggal, Lilin Herlina Kupalapa. Mitra Manunggal bergoyang. Buat yang sudah hadir dan meramaikan acara malam pada kesempatan sore hari ini, selamat siang, setengah sore, selamat kasih Pak Bos. Mitra Manunggal, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Ancang-ancang lo jane ku mau. Ancang-ancang e buyar. Wis ngene lho ya kok gak nyampe lho.